Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kali ini pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti menjelang waktu berbuka ini, kami akan menemani waktu dan aktivitas sobat muslim sore ini dengan memperdengarkan bincang-bincang seputar kesehatan dan spesial bulan Ramadan. Insya Allah di program acara Halo Dokter ini, kita akan membahas tentang tips tidak mudah pegal saat ibadah, ya. Semoga tips-tips ini nanti bisa membantu kita untuk lebih semangat dan lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, di mana kita lebih ditekankan untuk lebih giat lagi dalam beribadah, memperbaiki kualitas amal-amal soleh kita menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, terutama juga mengejar salah satu keutamaan yaitu Lailatul Qadar, ya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan kesehatan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyak keutamaan di bulan Ramadan ini. Nah, tentu kita insya Allah nanti akan perlu ya penjelasan-penjelasan yang bermanfaat seputar ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Dr. Marda Ade Saputra, SPOT, spesialis ortopedi. Insya Allah bersama beliau kita akan bincang-bincang atau tanyakan beberapa hal, tips agar fisik kita bagus ya untuk kualitasnya, dan bagaimana tips agar tidak mudah pegal saat ibadah. Alhamdulillah kita telah dibersamai bersama beliau, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Marda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter, jazakallahu khairan atas waktunya kembali membersamai kami sore hari ini. Apa kabar Dr. Marda? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik dokter. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Dr. Marda Ade Saputra, SPOT, spesialis ortopedi. Sobat muslim, insya Allah bersama beliau kita akan bincang-bincang terkait dengan tips agar tidak mudah pegal saat ibadah, ya. Kami persilakan para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan ke nomor interaktif di nomor 0821-2444-1561. Bisa sampaikan pertanyaan melalui chat WhatsApp ke nomor tersebut, ya. Dan bisa sampaikan konsultasi. Ketika menyampaikan konsultasi, silakan bisa sertakan informasi seperti jenis kelamin, usia, dan riwayat penyakit sebelumnya terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, kita mulai saja bincang-bincang kita terkait dengan tips agar tidak mudah pegal saat ibadah, ya. Tentu kendala pegal saat ibadah ini bisa kita jumpai misalnya seperti kita menghadiri atau duduk di majelis ilmu, ya. Atau ketika duduk membaca Al-Quran, kaki kita kesemutan atau pegal-pegal. Nah, pegal-pegal seperti ini insya Allah yang akan kita bahas, ya. Sebelumnya, Dr. Marda mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang rasa pegal ini, jenis pegal-pegal apa saja sih dok yang sering dialami seseorang secara umum seperti itu dok. Silakan Dr. Marda. Bismillah, baik. Pertama mungkin perlu kita jelaskan sedikit tentang proses terjadinya pegal. Jadi di dunia medis sudah diteliti ada teorinya kenapa kita bisa merasakan suatu sensasi atau rasa pegal. Mungkin biasanya terjadi saat kita beraktivitas yang dalam waktu yang lama atau aktivitas yang berat. Jadi bagaimana suatu rasa pegal ini bisa terjadi, bisa kita rasakan? Ya, rasa pegal itu bisa kita rasakan jika timbul adanya timbunan suatu zat di dalam tubuh yang dinamakan asam laktat, di mana asam laktat itu adalah timbul dari metabolisme, ya, atau proses hasil kerja dari otot tubuh kita saat otot bekerja. Bila mana otot itu bekerja sudah mencapai batas yang di mana dia kurang mendapatkan pasokan atau suplai oksigen, sehingga metabolismenya, proses untuk dia bisa menghasilkan energinya itu kurang atau tanpa oksigen, sehingga kita sebut dengan proses anaerob. Maka hasil dari proses kerja otot itu akan menghasilkan suatu zat yang disebut asam laktat, di mana kalau nanti itu tertimbun di dalam tubuh itu akan menyebabkan rasa atau sensasi pegal pada bagian yang mengalami penumpukan asam laktat tersebut. Jadi kalau pada kondisi normal otot itu bisa bekerja kontraksi ya, bisa dia tegang, bisa memendek, bisa memanjang karena dia metabolisme yang normal dengan aerob, artinya dengan oksigen, dengan pasokan suplai aliran darah yang membawa oksigen ke dalam otot, itu tidak menimbulkan pegal atau nyeri. Tapi kalau sampai kebutuhan metabolismenya itu meningkat ya di luar batas kemampuan, sehingga dia akan menimbulkan rasa pegal tadi. Sehingga secara mudahnya kalau tidak mau pegal ya hindari penumpukan asam asam laktat ini. Nah, caranya ya harus mungkin yang pertama bisa dengan mencukupi kebutuhan oksigen tadi. Jadi jangan sampai otot itu bekerja kurang oksigen atau kurang energi, sehingga aktivitas yang kita lakukan perlu kita ukur juga kekuatannya, tidak boleh terlalu berat. Kemudian juga supaya tidak mudah pegal, kita bisa melatih otot ini supaya ya conditioning supaya otot itu tidak mudah pegal. Caranya dengan dilatih, digunakan sehingga aliran darah itu akan terbiasa dan lancar dengan aktivitas yang kita lakukan. Ya, jadi mungkin itu pendahuluan untuk rasa pegal itu terjadi karena asam laktat. Baik. Ya, jadi timbunan asam laktat disebabkan kinerja otot seperti itu ya, dok, kurang lebih ya, dokter ya. Iya, betul. Baik. Jadi ya berarti apa namanya? Rasa pegal itu adalah sebuah keniscayaan ya, dok ya, karena otot kita kan pasti selalu dipergunakan seperti itu, dok. Baik. Iya, betul. Tapi kalau melebihi dari batas apa namanya, Kinerjanya melebihi ototnya. batas metabolisme aerob menjadi anaerob. Kalau masih metabolismenya dengan oksigen, masih tercukupi kebutuhan oksigen dari ya dan energi untuk ke ototnya, maka hasil metabolismenya bukan asam laktat, sehingga tidak timbul rasa pegal. Tapi kalau sudah kita keras aktivitasnya berat, sehingga menimbulkan metabolisme anaerob, sehingga menimbulkan timbunan asam laktat, maka terjadi rasa pegal. Iya. Baik, dokter. Dan mungkin rasa pegal setiap orang berarti mungkin relatif ya, dok ya. Kadang ada sensasi nyeri di punggung atau mungkin nyeri atau kebas, itu mungkin relatif ya, dok ya. Atau mungkin bagaimana menspesifikkan bagaimana rasa pegal itu, dok, secara umum berkaitan tentang timbunan asam laktat ini, dokter. Ya, jadi setiap orang berbeda-beda ya, antara satu orang dengan yang lainnya, ambang batas timbulnya pegal itu berbeda-beda. Mungkin pada satu orang itu dengan aktivitas yang ringan saja sudah pegal, bisa atau sedang gitu sudah pegal. Tapi ada yang pada orang lain yang mungkin lebih terlatih ya, itu aktivitas berat juga tidak pegal, itu bisa terjadi. Kemudian lokasi pegal juga beda-beda tadi, ada yang di punggung, ada yang di kaki, ada yang di betis gitu ya, sesuai dengan mungkin aktivitas yang dilakukan, otot mana yang paling banyak bekerja, yang berkontraksi terus-menerus, itu mungkin yang lebih berisiko pegal. Baik, dokter. Apakah juga termasuk diam dalam waktu yang lama, dokter? Tadi kan sekilas mungkin otot otot yang paling banyak bekerja secara umum nanti akan bagian situ yang akan lebih pegal ya. Tapi terkadang salah satunya ya apa namanya pembahasan kita pegal saat ibadah. Nah, ibadah itu kadang kan hanya duduk dok, seperti itu, misalnya duduk di majelis ilmu atau baca Quran. Jadi tidak ada otot yang terlalu ekstrim gerakannya. Nah, tapi terkadang pegal dok. Nah, itu kira-kira kenapa dok? Dan ya, kenapa bisa pegal padahal tidak terlalu berat aktivitas yang dilakukan dokter? Iya, jika posisinya diam, sebetulnya otot itu tidak benar-benar rileks terkadang ya. Pada saat kita duduk, tetap saja ada beberapa otot yang harus bekerja atau berkontraksi supaya tubuh kita bisa tetap tegak, termasuk punggung ya, mungkin ya kaki, mungkin mungkin dalam persentase yang berbeda seperti kalau berlari atau loncat. Tetapi tetap ada kerja otot itu tetap ada beda kalau mungkin kita benar-benar tidur seperti itu. Kalau duduk mungkin masih ada kontraksi otot untuk mempertahankan badan kita supaya tetap tegak. Nah, itu juga bisa menimbulkan pegal kalau posisinya dalam waktu lama. Karena kontraksi otot yang lama tentu tadi jadi kerjanya lama, metabolismenya jadi berlebihan, jadi kurang oksigen, kurang energi sehingga tetap bisa lama-lama timbul pegal, walaupun mungkin tidak semua juga terjadi. Dan kadang ada kesemutan tadi yang menandakan itu mungkin aliran darahnya kurang sehingga sudah sampai terjadi kesemutan, ada gangguan juga di sarafnya, mungkin sarafnya sudah kurang oksigen ya, sehingga dia juga timbul kesemutan, sensasi kesemutan, sehingga kita perlu kadang merubah posisi kita supaya bagian yang kesemutan itu tadi teraliri darah lagi. Mungkin karena kita menekuk kaki biasanya kadang karena ada tekukan atau ada tekanan pada bagian tubuh tertentu sehingga ada saraf ya, mungkin atau aliran darah yang terhambat akibat posisi kita sehingga timbul tadi kesemutan atau mungkin pegal tadi. Baik. Baik, dokter. Secara umum mungkin pegal-pegal ini bisa dibilang normal ya, dok ya. Adalah hal yang lumrah atau normal. Walaupun memang ada beberapa orang yang terlatih seperti itu. Ada yang duduknya lebih kuat, bahkan sampai 1 jam lebih atau beberapa jam ya. Ada yang olahraga, kemudian istirahat juga tidak terasa pegal, bisa untuk aktivitas biasa. Nah, mungkin ini, dok, kapan pegal-pegal itu adalah sesuatu pertanda yang ini harus mungkin dicek seperti itu, dok. Kapan kapan pegal-pegal ini adalah tanda yang kurang normal seperti itu, dokter? Iya, kalau misalkan tidak ada aktivitas yang berarti, tidak ada aktivitas yang berat, tapi kok muncul pegal-pegal, nah itu yang mungkin perlu diperiksakan. Apakah ada gangguan dalam kurang darah, misalkan anemia, itu juga bisa mudah pegal, mudah capek, ngos-ngosan, padahal aktivitasnya cuma ringan, ya, atau mungkin kondisi lain, ya, mungkin ada gangguan ginjal, mungkin ada sakit gula dan sebagainya yang bisa menyebabkan timbul pegalnya itu tidak normal. Jadi pada aktivitas yang orang biasa itu tidak capek, tidak pegal, tapi karena ada penyakit tertentu menimbulkan gampang lelah, pegal gitu. Baik, dokter. Kemudian, kalau dari faktor resiko, dokter, apakah ada beberapa faktor resiko, misalnya usia, mungkin juga genetik yang menyebabkan seorang itu mudah pegal walaupun aktivitasnya biasa-biasa saja, dokter? Iya, terutama lebih ke tadi yang terlatih itu juga ya. Mungkin yang otot yang atau tubuh yang terlatih itu merupakan faktor yang mungkin paling penting juga ya dalam timbulnya pegal itu. Kalau semisal tidak pernah olahraga lari, tiba-tiba lari dengan kenceng, ya nanti setelahnya langsung pegel-pegel. Beda kalau orang setiap hari lari ya sudah terbiasa, maka lari sudah tidak menjadi masalah, tidak ada keluhan yang berarti. Ya usia mungkin ada, tetapi tidak pasti lebih tua usianya terus kemudian terus lebih tidak tahan dibanding yang muda, bisa jadi sebaliknya. Kadang kalau tua tapi terlatih dia juga lebih bisa lebih kuat dibandingkan muda tapi tidak terlatih seperti itu. Genetik mungkin bisa juga, tapi tidak terlalu diketahui ya genetik yang mungkin seperti apa. Baik, dokter. Kemudian dari segi, baik, untuk secara umum berarti lebih ke karena tidak terlatih ya dok ya, atau mungkin bisa dibilang jarang olahraga atau jarang aktivitas fisik sehingga dia mudah lelah atau mudah apa namanya pegal-pegal ya. Kemudian dari segi makanan dokter, apakah ada makanan tertentu yang menjadi faktor resiko? Kemudian apakah ada makanan tertentu yang bisa membuat seorang itu lebih tahan lama fisiknya tidak gampang pegal gitu dokter? Ya, mungkin untuk bisa membantu mengurangi pegal-pegal bisa untuk makanan. Kadang kalau pelari itu ya, atlet biasanya ada disediakan pisang ya. Pisang itu karena dia sumber kalium, elektrolit di dalam tubuh yang diperlukan tadi untuk metabolisme otot tadi. Sehingga bisa mengurangi risiko kram atau mungkin pegel dan sebagainya. Dan elektrolit yang lain dari minuman biasanya. Minuman yang mengandung elektrolit atau mungkin cukup air putih ya, dia juga bisa bisa membantu mengurangi risiko timbulnya mudah pegel dan sebagainya. Kalau untuk faktor risiko ke ini dok, gampang pegalnya, apakah ada makanan tertentu yang bisa membuat seperti itu dokter? Kalau untuk pegel ototnya Misal seperti mungkin asam urat seperti tidak itu, spesifik. ada makanan Nah, yang kalau memicu seperti itu dokter? iya, kalau asam urat mungkin bisa disalahartikan jadi pegal, tapi sebetulnya kalau asam urat lebih ke sendinya sakit ya, bukan ke ototnya, karena dia penumpukannya di sendinya. Sendi itu artinya ruas tubuh ya, di apa namanya, pergelangan kaki, mungkin di ya di ruas jempol kaki. Nah, biasanya bengkak merah, nyeri, mungkin kaku. Tapi kalau pegel yang sebenarnya lebih kita sedang kita bahas, mungkin pegel yang lain ya, biasanya mungkin pegelnya timbul di otot, bisa di betis atau di punggung. Ya, biasanya di leher mungkin ya. Di Baik. bahu mungkin. Tapi kalau kalau karena asam urat atau makanan yang lain, sepertinya berbeda dengan pegel yang kita bahas. Oh, baik. Jadi lebih ke otot ya untuk yang sedang kita bahas ini ya dokter ya, bukan ke sendi ya. Baik. Yeah. Kemudian dokter secara umum bagaimana cara mengobatinya dok? Secara mandiri mungkin apakah cukup dengan dipijat-pijat atau ada cara lain yang disarankan lebih efektif seperti itu dokter? Ya, dipijat-pijat bisa membantu juga, asal bukan yang ekstrim ya pijatnya, hanya untuk memberikan kenyamanan, meningkatkan lancarnya aliran darah. Kemudian juga yang penting stretching ya, atau peregangan ya. Jadi otot yang mengalami pegel itu kita lakukan peregangan atau stretching, baik sebelum aktivitas maupun setelah aktivitas. Terus juga untuk pencegahannya dengan tadi ya, minum air putih yang cukup. Kemudian tadi conditioning untuk otot ya, kalau kita memang membutuhkan suatu aktivitas tertentu yang dalam waktu lama atau berat, sebaiknya didahului dengan latihan juga, dengan yang aktivitas mulai dari yang ringan, sedang, baru kemudian yang berat tadi. Jangan langsung ke yang berat. Jadi perlu persiapan, perlu latihan seperti itu. Baik, kemudian jika obat dokter biasanya secara awam kan mungkin bisa kita konsumsi obat nyeri ya seperti Iya. paracetamol. Nah itu apakah bisa dok? Dan tapi terkadang ada juga orang yang menghindari sering-sering minum obat dok. Nah terkait dengan ini aman nggak sih dok? Ketika kita pegal sedikit kita minum paracetamol atau ibuprofen seperti itu dokter? Iya, intinya kalau sesuai dengan dosis dan tidak ada alergi, tidak ada penyakit yang lain, mungkin relatif aman penggunaan obat itu. Bahkan bukan obat keras, mungkin bisa dijual bebas ya tanpa resep dokter untuk anti nyeri. Diminum jika nyeri saja, tidak perlu selalu diminum. Relatif aman, tidak mengapa sewaktu-waktu, tapi kalau masih bisa tahan, ya tidak perlu minum obat ya. Sebaiknya bisa tadi dengan istirahat dulu, dengan stretching, peregangan, atau juga bisa dengan dikompres air hangat. Tapi kalau tidak membaik dengan yang seperti itu, mungkin baru perlu dengan tambahan obat ya, baik yang diminum tadi, ya, paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain, ataupun yang hanya dioleskan, seperti itu juga memungkinkan. Baik. Jadi seperti kompres air hangat itu juga bisa menjadi solusi gitu ya, dokter? Bisa, bisa. Jadi dia untuk meningkatkan aliran darah sehingga tercukupi kebutuhan oksigen dan energinya dari aliran darah ke otot itu juga bisa, harapannya bisa meningkatkan aliran darah, mempercepat penyembuhannya, menghilangkan pegel-pegelnya. Baik, terima kasih penjelasannya, dokter. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali kepada kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada, silakan bisa bergabung, sampaikan konsultasi atau pertanyaan terkait dengan kesehatan. Kita ada di program acara Halo Dokter, spesial Ramadan. Kita dibersamai oleh Dr. Marda Adesa Putra, SPOT, spesialis ortopedi, membahas tentang, insya Allah ya, nanti tips agar tidak mudah pegal saat beribadah ya, terutama di ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Silakan bagi yang memiliki keluhan kesehatan mungkin terkait dengan pegal-pegal otot-ototnya atau keluhan kesehatan lain di bulan Ramadan ini selama di 20 atau 19 hari pertama ini ya, silakan bisa dikonsultasikan ya, terutama kita akan masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Tentu kita harus lebih menjaga fisik kita, salah satunya adalah pegal-pegal ini ya, agar kita bisa hindari dan kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah. Silakan bisa sampaikan pertanyaannya atau konsultasi ke nomor interaktif 0821-2444-1561. Silakan bisa telepon juga, untuk telepon bisa telepon ke nomor yang satunya, yakni di nomor 0823-2727-5333, seperti yang kami cantumkan di layar monitor atau televisi. Bagi yang menyimak melalui channel YouTube, silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, kita selanjutnya, salah satu yang menjadi keluhan ketika kita ibadah selain pegal-pegal itu, salah satunya mungkin kesemutan tadi ya dokter ya. Kesemutan ketika duduk atau baca Quran atau bahkan ketika mendengarkan khutbah Jumat ya. Kadang kita, sebagian dari kita itu tidak bisa terlalu lama dok, duduk seperti itu ya. Nah, apakah ini normal dok, ketika secara umum hanya aktivitas itu saja, duduk di majelis ilmu, membaca Quran, atau mungkin ketika mendengarkan khutbah Jumat, apakah itu normal dok, ketika itu agak sering terjadi ketika aktivitas-aktivitas ibadah tersebut dokter? Ya mungkin masih bisa dibilang normal ya, kalau memang duduknya itu dalam waktu yang cukup lama, karena duduk yang cukup lama mungkin dengan posisi kaki yang ditekuk itu bisa menghalangi aliran darah ya ke yang bagian bawah, sehingga yang di bawah tekukan itu kadang memang jadi kesemutan. Makanya kadang harus diluruskan dulu, harus ada perpindahan posisi seperti itu, sehingga tidak dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama. Mungkin juga bisa dikurangi resiko itu dengan tadi latihan atau ya olahraga. Jadi dengan olahraga juga bisa membuat aliran darah lebih lancar, harapannya. Dengan aktivitas lama, duduk lama, dengan isi yang mungkin menekuk lama, tetapi kalau aliran darahnya itu bagus, tentunya akan lebih, dia lebih kuat, lebih tahan untuk apa namanya, dalam posisi yang lama terus-menerus, menekuk terus-menerus seperti itu, dan juga ketahanan ototnya dengan aliran darah yang mungkin lebih sedikit, tapi karena dia sudah terlatih dengan kondisi seperti itu, maka dengan olahraga dia bisa bisa lebih kuat. Tidak mudah capek, tidak mudah pegel, tidak mudah kesemutan, tetapi kalaupun terjadi kesemutan itu ya sebaiknya kita juga pindah posisi misalkan atau meluruskan kaki kalau memungkinkan ya seperti itu. Baik dokter, tadi sempat disinggung tentang olahraga ya dokter ya. Terkadang sebagian dari kita ketika puasa ini salah satunya ini menjadi salah satu hambatan seperti itu bagi sebagian kita karena mungkin mudah lelah ketika puasa, mudah lapar. Nah, mungkin ada tips tentang olahraga ini, Dok. Olahraga apa dari olahraga apa yang menjadi bisa menjadi pilihan dan kapan waktunya, bagaimana memanage waktu di bulan Ramadan ini untuk melakukannya, Dokter? Ya, mungkin olahraganya tentu berbeda dengan di saat di luar Ramadan. Mungkin olahraga ringan dengan mungkin hanya berjalan kaki atau bersepeda. Ya, mungkin waktunya juga sore, mungkin mendekati buka puasa, atau mungkin kalau memang malam hari ya, itu juga perlu sebentar juga mungkin masih bisa. Tapi mungkin fokus ibadah ya kalau Ramadan seperti ini ya. Sebenarnya ibadah itu sendiri kan juga ada gerakan, seperti sholat itu kan juga ada gerakan-gerakannya, itu juga termasuk menggerakkan tubuh, olah tubuh ya, latihan tubuh. Jadi itu juga membantu melatih otot-otot supaya kuat. Baik, dokter. Jadi, untuk olahraga berarti kalau bisa tetap tetap ada tapi intensitasnya dan ya olahraga jenis olahraganya lebih ringan gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Kemudian tadi juga apa namanya mudah pegal ini kan tadi juga disinggung masalah asupan air ya, Dokter ya. Asupan air bisa dicukupi untuk salah satunya bisa mencegah pegal-pegal itu terjadi. Nah, untuk asupan air sendiri ketika Ramadan, apakah harus tetap sama, Dok? Kalau tidak salah 8 gelas atau 2 liter ya per hari. Nah, itu apakah harus tetap sama dan kalau harus tetap sama bagaimana memanagenya, Dok? Karena kan kita hanya minum di malam hari, Dokter. Ya, secukupnya, sebisa mungkin tercukupi air putih ya pada saat buka puasa, kemudian pada saat mungkin setelah terawih ya, atau ya pas sahur tetap usahakan minum air putih. Ya, meskipun mungkin kuantitasnya tidak sebanyak pada di luar bulan Ramadan, tetapi sebisa mungkin tetap jangan lupakan untuk minum air putih. Jangan hanya minum apa ya, Yang teh manis-manis ya, Dok ya. atau es, iya, es teler atau apa, sehingga lupa air putih juga. Tentunya lebih lebih bagus kalau ada air putih ya, dia bisa membersihkan ya kotoran-kotoran, bisa ya memperingan kerja ginjal. Yang ginjal sudah ada mengalami dehidrasi selama kita puasa, sehingga untuk memperingannya mungkin kita usahakan tetap minum air putih, mungkin yang walaupun yang tersedia di meja makan banyak minuman beraneka ragam ya, sirup dan sebagainya, cola dan lain-lain, tapi usahakan tetap air putihnya tetap ada. Walaupun 2 liter sehari itu juga bukan hanya air putih ya, tapi dari air yang lain, dari makanan juga ada, misalkan sup dan sebagainya yang mengandung air itu juga dihitung sebenarnya. Tapi Baik. air putih itu juga jangan dilupakan, tetap bisa. Baik, untuk jumlah asupan yang dianjurkan tetap 2 liter ya, Dokter ya. Ketika Iya, puasa kurang lebih ya. kurang lebih 2 liter. Baik, Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita coba akan mulai lihat pertanyaan dari pendengar ya dan kaum muslimin sekalian. Silakan kami informasikan lagi, bisa sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif 0821-2444-1561 melalui chat WhatsApp untuk menyampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan ya. Tips tidak mudah pegal ketika Ramadan, terutama ketika beribadah. Silakan bisa sampaikan ke nomor 0821-2444-1561. Baik, mungkin sebelum kita bacakan, bisa dijelaskan Dokter Mardia terkait dengan judul kita ya. Berarti bagaimana, Dok, agar tips agar kita itu tidak mudah pegal ketika beribadah, terutama nanti di memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ketika kita berdiri atau duduk agak lama agar tidak mudah pegal, Dokter. Silakan Dokter Mardia. Iya, tentunya tadi yang mungkin menjadi apa yang selalu kita ulang-ulang itu ada conditioning atau latihannya itu ya. Jadi memang tidak bisa kalau kita langsung dalam satu waktu 10 hari terakhir langsung kita apa namanya langsung dikagetkan tubuh kita dengan mungkin berdiri yang lama sekali atau duduk lama sekali set. Tapi yang benar seharusnya mungkin sudah dimulai dari kemarin-kemarin kita latihan ibadahnya yang seperti itu. Walaupun nanti yang 10 hari terakhir kita akan tingkatkan. Tetapi sebelum kalau mau dalam kondisi yang apa namanya yang nyaman, yang tidak mudah capek, yang bisa tahan lama tadi ibadahnya tentunya tidak serta-merta dalam satu hari langsung bisa. Tentu perlu latihan bukan cuma berhari-hari, mungkin berminggu atau berbulan sebelum Ramadan itu kita sudah latihan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan olahraga mungkin aktivitas latihan lain yang bisa juga kita lakukan yang kita niatkan untuk membantu supaya kita kuat beribadah. Jadi intinya itu sih untuk conditioning atau latihan ya, seperti orang mau ujian, kalau cuman dikebut semalam ujian ya hasilnya mungkin tidak baik, tapi sebelum ujian jauh hari sebelumnya kita sudah belajar dulu dengan membaca terus ya. Kalau ini ya latihan ibadahnya kita ya beribadah di luar bulan Ramadan sebelumnya pun juga harus harus dilakukan supaya tidak terus nanti pas kita butuh untuk ibadah yang lama kita tidak kuat itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Marda. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah kita dapatkan dari pendengar. Pertanyaan pertama, dokter. Bismillah, izin bertanya. Dokter, benarkah memijat itu ada tekniknya ketika kita pegal-pegal? Dan benarkah ada bagian yang tidak boleh dipijat seperti leher dan perut? Jika benar, kenapa, dokter? Mohon penjelasannya. Iya, itu sering sekali di atau saya beberapa kali atau tidak jarang menemukan di rumah sakit itu terjadi usus yang melintir atau usus yang tersumbat gitu tidak bisa jalan sehingga harus dioperasi karena riwayatnya dipijat dipijat perutnya terlalu ekstrim ya biasanya pada anak-anak biasanya pada anak-anak dipijat sehingga ususnya melintir sehingga jadi ususnya kurang aliran darah mati mampet sehingga jadi efeknya jadi terlalu besar sehingga harus dioperasi bahkan sampai harus dibuatkan jalan usus yang di luar dubur mohon maaf seperti itu sehingga kalau bisa sih jangan sekali-kali pijat yang di daerah perut ya kalau pijat yang di tempat lain masih memungkinkan ya di daerah otot ya di kaki di betis di paha di punggung di bahu masih masih memungkinkan tidak mengapa dan tekniknya ya kalau mau dilogikakan teorinya kalau itu kan untuk apa namanya meningkatkan aliran darah balik ya ke arah jantung jadi mungkin ya pijatannya biasanya diarahkan ke arah jantung seperti itu sehingga dia akan mengurangi bengkak dan meningkatkan aliran darah balik ini akan meningkatkan aliran darah balik ke jantung sehingga kadang yang pegel itu juga perlu ditinggikan juga kalau pas tiduran ditinggikan lebih tinggi dari jantung diganjel bantal misalkan kakinya sehingga aliran darah balik ke jantung ya dari kaki ke jantung itu lebih lancar sehingga cepat dia untuk mengambil zat-zat yang membuat pegal tadi seperti asam laktat tadi sehingga bisa segera berkurang atau hilang pegalnya. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Dr. Marda. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah normal jika angkat-angkat barang, pengalaman yang sudah dilakukan adalah angkat-angkat bantu kerja bakti seperti angkat takjil di masjid, Tiba-tiba pinggang itu sering sakit setelah beberapa menit. Umur 33 tahun, apakah ini normal? Mohon penjelasannya, dokter. Iya, normal sekali ya seperti itu. Biasanya kemungkinan karena kesalahan teknik dalam mengambil takjilnya itu. Jadi usahakan lututnya itu yang ditekuk pada saat ngambil dari ke lantai itu. Jadi punggung kita tidak yang posisi membungkuk. Tapi kalau punggung kita yang membungkuk, kaki kita lurus, lalu kita naikkan apa yang kita ambil itu sehingga tumpuannya di punggung ya, di boyok ya kalau orang Jawa bilangnya, itu nanti itu bagian titik itu akan sakit nanti biasanya. Itu respon tubuh normal supaya kita istirahat sehingga nanti terjadi penyembuhan terlebih dahulu sehingga ya bisa membaik. Tapi kalau mau menghindari itu mungkin bisa dicoba pas aktivitas itu kan tetap harus ya dilakukan aktivitas itu sehingga caranya saja yang diganti, jadi lututnya yang ditekuk, punggungnya tetap tegak, tangannya ngambil barang yang ada di bawah itu, mungkin nampan atau apa, atau kotak makan, diangkat dengan cara lutut kita diluruskan. Jadi tetap punggungnya tetap lurus. Harapannya dengan seperti itu akan mengurangi risiko nyeri punggung. Kalau masih nyeri juga ya mungkin perlu latihan otot punggung, mungkin bisa dengan backup dengan berenang ya atau latihan exercise yang lain yang sifatnya itu melatih kekuatan otot punggung. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Dr. Marda. Kembali kami sampaikan, silakan bagi para pendengar dan kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar Radio Muslim Jogja serta Niaga TV, bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0821-2444-1561. Kita masih dibersamai oleh Dr. Marda Ade Saputra, SPOT, Spesialis Ortopedi. Bagi yang memiliki keluhan kesehatan atau pegal-pegal ketika Ramadan, silakan bisa disampaikan atau dikonsultasikan ke nomor interaktif yang kami cantumkan di layar monitor atau televisi. Kita bacakan lagi, dokter, pertanyaan berikutnya. Dokter, saya memiliki keluhan sakit di lutut, tapi hanya kadang-kadang saja timbulnya. Dan setiap ditekuk lalu diluruskan, ini ada suara tulangnya, dok. Tek, seperti itu. Nah, apakah ini hal yang berkaitan dengan hal yang lebih parah? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, bisa jadi hanya hal yang biasa. Kadang kita memang bunyi ya, orang normal, tidak ada keluhan apa-apa juga terkadang bisa berbunyi ya, sendi itu kalau digerakkan. Jadi, semoga bukan suatu masalah yang berarti. Hanya kalau ada muncul keluhan-keluhan nyeri lutut yang terus-menerus, mungkin kemudian mungkin lututnya kalau bangun tidur kaku, atau kalau untuk nekuk maksimal seperti jongkok dan timpo itu kok sakit atau tidak bisa, mungkin mungkin bisa jadi pengapuran atau yang lainnya mungkin perlu diperiksakan. Tapi kalau hanya bunyi, tidak ada keluhan nyeri, mungkin insya Allah tidak mengapa. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Kemudian ada pertanyaan, dokter, mohon tipsnya agar mata itu tidak mudah capek atau tidak mudah pegal saat membaca Al-Quran, dokter. Mohon penjelasannya, dokter. Ya, mungkin pertanyaannya lebih cocok ke dokter mata ya, mungkin tapi ya sekedar pengetahuan umum saja, mungkin untuk posisi membacanya ya juga diperhatikan yang nyaman, yang lurus mungkin tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu tegak gitu, agak lurus sejajar dengan mata. Ya kemudian penerangannya kalau bisa cukup. Kalau mungkin membacanya memakai HP mungkin bisa di mode gelap biar tidak silau dalam waktu lama jadi pegel matanya. Mungkin hanya itu yang tetap. Baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Kemudian ada pertanyaan, dokter, ketika saya duduk tawarruk ya, atau ketika tahiyat akhir, terkadang terasa pegal di kaki kiri, padahal tidak mendapatkan beban terlalu berat ketika itu. Mohon penjelasannya, ini kira-kira mengarah kemana keluhan seperti ini, dokter? Ya mungkin perlu perlu diperjelas untuk lokasi kaki kirinya yang sebelah mana ya. Mungkin kalau tawaruk sebenarnya lebih ringan ya dibandingkan duduk di antara dua sujud ya seharusnya. Karena dia lebih tidak terbebani dengan badan ya kalau duduk di tahiyat akhir itu. Entah mungkin karena mungkin kalau paling sering itu ya lututnya biasanya mungkin kalau lutut itu ya. Tapi seharusnya duduk di antara dua sujud juga akan biasanya lebih nyeri ya. Kalau memang lututnya dievaluasinya nanti ada pengapuran atau tidak seperti itu aja sih. Kalau hanya ototnya ya mungkin tadi perlu latihan saja dan mungkin perlu stretching atau peregangan sebelum ya sebelum beribadah dan setelah beribadah tadi mungkin perlu peregangan atau stretching. Yang mudah dilakukan mungkin itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Marda. Kemudian ada pertanyaan, dokter. Dokter, jika posisi sedang tidak merasa pegal dan bagar, badan sedang sehat, bolehkah meminum paracetamol untuk mencegah pegal, dokter, ketika sahur, agar tidak mudah pegal ketika aktivitas di bulan puasa? Mohon penjelasannya, dokter. Kalau untuk pencegahan ya paracetamol sebenarnya tidak dianjurkan ya, tidak bukan untuk suatu obat untuk prevensi ya, atau pencegahan. Jadi ya sebisa mungkin kita kan tidak minum obat ya kalau bisa itu. Kalau membutuhkan saja baru kita minum. Kalau mencegah pegel tadi ya, pegel mungkin perlu diteliti kenapa kenapa timbul pegal saat beraktivitas saya tadi. Kalau penyebabnya sudah diketahui baru nanti bisa diatasi yang cocok sesuai dengan misalkan tadi pegalnya karena kurang latihan ya, sebaiknya latihan. Pegalnya mungkin karena posisi kerjanya atau posisi ya diam lama yang tidak benar, mungkin perlu dibetulkan posisinya. Ya, mungkin kalau obat anti nyeri itu memukul rata semua intinya semua nyeri ya diobatin gejalanya. Tapi penyebabnya tidak diobati sebenarnya kalau anti nyeri itu. Jadi hanya mengobati rasanya atau gejalanya. Tapi kalau penyebab utamanya tidak dicari, tidak diobati, mungkin bisa berulang atau bisa jadi nanti tidak sembuh seperti itu. Tapi kalau tetap dicari penyebab utamanya, pegelnya kenapa, kemudian kemudian diobati. Nah, itu mungkin baru yang lebih tepat. Mungkin obat anti nyeri untuk memberi kenyamanan selama mencari mencari penyebabnya tadi atau untuk apa namanya? Penyebabnya dicari dulu atau bisa jadi dia kadang ya memang sembuh secara alamiah gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kemampuan tubuh kita untuk bisa sembuh secara natural, secara alami. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Ada pertanyaan lagi, dokter. Pertanyaannya, dokter, apakah normal ketika menggunakan motor matik, pergelangan tangan kanan itu terasa gampang pegal, dokter? Tidak sampai 1 jam. Apakah ini normal, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, biasanya kalau pada pengendara motor yang jauh ya lama sekitar 1 jam ya atau mungkin lebih. Biasanya yang sering datang ke rumah sakit itu ada kesemutan atau rasa sensasi tidak nyaman atau tebel di daerah pergelangan sampai dengan jari 3 jari jempol, jari kedua, jari ketiga, dan setengah jari keempat. Itu kalau terjadi itu namanya carpal tunnel syndrome, itu adalah akibat dari penjepitan saraf di daerah pergelangan tangan. Kalau memang yang terjadi itu, dan tandanya biasanya suka dikibas-kibaskan tangannya nanti agak sembuh, agak enak itu. Nah, kalau yang terjadi itu mungkin perlu diperiksakan. Nanti ada penanganannya dari yang mulai obat, fisioterapi, sampai dengan ada prosedur tindakan operasinya juga ada. Tapi semoga juga bisa jadi tidak juga, kalau hanya pegel biasa mungkin karena capek ya, karena metik ya. Harus terus digas terus ya, kalau mungkin metik gitu ya, kalau yang nggak metik kan mungkin kadang bisa tanpa terlalu neken gasnya ya, bisa dimodifikasi gasnya yang lebih ringan atau ganti yang tidak metik, atau mungkin latihan otot tangannya supaya tangannya lebih kuat, mungkin mengangkat barbel atau apa sehingga tangannya terkondisikan kuat kalau nanti naik motor jauh itu kuat untuk ngegas. Baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya yang masuk di kami untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dokter Marda. Mohon diberikan penutup atau kesimpulan, dokter, pada pembahasan kita, dan mungkin ada tips-tips kesehatan lain untuk menjaga kesehatan kita secara umum, terutama di bulan Ramadan ini, dokter. Silakan, dokter Marda. Baik. Jadi tips untuk kita semua untuk supaya kita bisa nyaman beribadah di bulan Ramadan ini, kita lakukan ya tips-tips yang sudah kita jelaskan tadi ya, diantaranya dengan melakukan stretching atau peregangan sebelum dan setelah beribadah, kemudian juga minum air putih yang cukup. Dan kemudian kalau sebelumnya ya, sebenarnya ini latihan ya, dilakukan latihan seperti olahraga atau ya beribadah juga yang biasa kita lakukan. Kita tidak ya, tidak kaget pada saat harus beribadah lama. Jadi sebelum Ramadan pun kita sudah latihan untuk melakukan ibadah-ibadah yang nantinya akan kita lakukan lebih lagi di bulan Ramadan. Seperti itu aja. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Dr. Marda Ade Saputra, SPOT, spesialis ortopedi. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, dan kita bisa amalkan sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat dan semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Marda dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, program Bincang-Bincang. Halo dokter, spesial di bulan Ramadan. Kita sore ini dibersamai oleh Dr. Marda Ade Saputra, SPOT, spesialis ortopedi, membahas tentang tips agar tidak mudah pegal saat ibadah. Dan semoga Allah juga karuniakan kepada kita tubuh yang sehat dan kuat, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan maksimal, terutama dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, terutama menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Demikian, jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.